Mitra Bisnis, kolom opini pakar di sebuah harian nasional memuat artikel tentang kerancuan dalam implementasi sistem politik dan pemerintahan presidensial di negara kita. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, salah satu faktor yang memicu kerancuan itu adalah adanya pemikiran dan tindakan yang menggabungkan antara sistem presidensial dengan parlementer. Untuk membahas seperti apa kerancuan yang muncul dari penggabungan dua sistem itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas contoh dari kerancuan yang muncul akibat penggabungan sistem presidensial dan parlementer yang terjadi di negara kita? Contoh, di dalam sistem apapun, duta besar misalnya, itu adalah hak presiden, itu political appointee namanya. Pengangkatan politik presiden karena dia mewakili sosok presiden. Ini tidak, gitu. DPR ikut-ikut fit and proper test meskipun tidak berhak menolak, gitu. Satu, nah, contoh yang lain, di dalam sistem presidensial seperti yang di Amerika atau di banyak negara lain, tim sukses presiden itu adalah shadow cabinet gitu. Orang bilang kitchen cabinet, jadi dia disiapkan betul kemudian kalau calonnya menang itulah menjadi kabinet. Ini enggak, tim suksesnya udah keringatan, udah berdarah-darah. Begitu menang yang diambil partai gitu. Yang itu sebetulnya alur dari sistem parlementer karena struktur kekuatan politik di parlemen itu tercermin di dalam struktur kekuatan di eksekutif. Jadi ini bukan presidensial, ini bukan parlementer, jadinya ini negara yang bukan-bukan gitu. Kata Gus Dur ini dulu kan. Bukan presidensial, bukan parlementer, jadi ini bukan-bukan gitu. Lantas jika kita memang menganut sistem presidensial, mengapa dulu ada pemikiran untuk memperkuat parlemen hingga kerancuan ini terjadi, Pak Her? Kenapa gitu? Nah dulu gagasan mengapa perlu dilakukan penguatan parlemen, karena sepanjang periode Soeharto itu kan DPR kita ini dibilang media kan mandul kayak gitu, itu kan tukang stempel aja keputusan-keputusan presiden gitu. Ini gak sehat, sehingga pendulum politik itu, bandul itu kita geser untuk penguatan legislatif. Yang terjadi adalah pendulum itu, bandul politik itu tidak berhenti di tengah sehingga terjadi keseimbangan. Dia kelewatan sehingga disebut dalam bahasa Inggris yang salah, legislative heavy gitu. Nah, pendulum ini yang harus kita kembalikan ke tengah gitu ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.